Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Sudah menjadi fitrahnya manusia membenci sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis dan menjijikkan. Maka ketahuilah, tidak ada sesuatu yang lebih menjijikkan daripada kesyirikan. Syirik adalah sesuatu yang najis, yang menjijikkan, yaitu menyembahnya seseorang kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang kotor itu mesti kita bersihkan, sesuatu yang menjijikkan itu mesti kita jauhi. Dengan apakah kita menghilangkan kesyirikan? Dengan apakah kita menghilangkan keyakinan yang salah tersebut? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jahidul musyrikin." Berjihadlah kau dari mereka, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bi amwalikum, dengan harta kalian. Kita bangun pondok pesantren, kita bangun sekolah yang mengajak mereka untuk ingat dan menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keyakinan syirik tersebut tidak ada dalam hati kita. Kemudian wa anfusikum, harta sudah kita korbankan untuk memerangi kesyirikan. Yang kedua adalah dengan tenaga kita, badan kita, kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah bi alsinatikum, dengan lisan kita. Maka apa yang kita miliki, kita korbankan untuk memerangi kesyirikan, karena tidak ada sesuatu yang lebih kotor daripada kesyirikan tersebut. Semua dosa dapat diampuni kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang mesti untuk selalu kita tekankan kepada diri kita dan anak-anak kita, untuk selalu berpegangan dengan kalimat tauhid, agar mereka menjalani kehidupan dengan ridha Allah dan menutupnya dengan husnul khatimah. Pemirsa TV 9, semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah rabbil alamin.